Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali di program acara Cahaya Hati. Dan pada hari ini saya Anissa Pohan akan menemani Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat. Dan Alhamdulillah juga Ibu di sini sehat ya Bu. Sudah hadir di studio. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hal yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi di masyarakat. Dan saya berharap ini tidak terjadi pada Anda semuanya dan juga pada Ibu-ibu di sini tentunya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Ustadz Wijayanto. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, aman, terkendali, sehat, 86, Alhamdulillah. Ustadz mungkin juga sudah mengetahui apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini Ustadz. Iya, saya di SMS sama produsernya suruh bicara tentang suami yang galak. Mudah-mudahan ini tidak mencerminkan suaminya Anissa, suaminya ibu-ibu. Aduh, amit-amit, enggak, suami saya baik tapi, sekali. Alhamdulillah ya, sebaik-baik suami adalah suami yang sangat baik pada istrinya. Ya, betul. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan baik-baik karena Rasulullah itu tidak pernah bohong. Ciri Rasulullah adalah sitik, amanah, tablik, fadonah, al-amin, maksum. Nabi itu enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu kameramen dan kawan-kawannya. Nabi mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan yang lebih dari mulianya orang yang suka memuliakan istrinya. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina kecuali orang yang suka menghinakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang sangat baik kepada istriku. Maka sebaik-baik engkau adalah yang paling baik dengan istrinya. Ini penting karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sering dialami para suami-suami, terutama pemirsa di rumah, tolong diperhatikan. Karena surganya suami juga tergantung bagaimana dia menservis dan melayani dan bersikap baik kepada istri dan anak-anaknya. Dan demikian juga apalagi istri. Istri itu surganya ada di ridhonya suami dan hubungan baik dengan suami. Maka hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana menjadi suami yang bisa membahagiakan istri dan membahagiakan anak. Karena dari awal akad nikah itu dibuat ketika Anissa Pohan dulu dipinang dan dilamar oleh Mas Agus, itu saya kalah duluan saya, itu ketika Mas Agus Harimurti itu mengatakan saya terima nikahnya, maka ada sigot tali, kalau nggak salah begitu Mbak Anissa ya, bahwa saya akan membahagiakan istri, akan tidak akan menyakiti hatinya, tidak akan menyakiti badannya, memberi nafkah lahir batin, ada sigot taklik yang dibacakan, habis itu tanda tangan, ada saksi wali semuanya, bahwa suami tidak akan menyakiti hati istrinya. Hal yang seperti ini menjadi penting bagi kita, bahwa suami tidak bisa semena-mena pada istrinya. Karena kenyataannya kadang-kadang memang suami itu pemimpin, tapi jangan sok pemimpin. Kalau sok pemimpin nanti menjadi otoriter. Bahwa di dalam rumah tangga perlu ada namanya sharing, ada namanya musyawarah. Karena itulah yang seharusnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dan harusnya pribadi-pribadi muslim, keluarga-keluarga muslim mencontohnya. Satu hal yang boleh menjadi referensi, saya senang kalau Mbak Anissa membacakan suratnya sendiri, surat Anissa. Itu. Suratnya kebetulan namanya juga surat Anissa, tapi nggak pakai Pohan. Surat Anissa ayat 19 itu menegaskan bagaimana sikap seorang suami kepada istri. Tolong saya dibacakan artinya aja biar efektivitas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Nah, pertama kata-kata nida hitopnya hei orang-orang beriman. Berarti ayat ini pasti diturunkan di Madinah. Ayat ini disebut dengan ayat Madaniyah, ibu-ibu. Pemirsa di rumah, kenapa kok saya tahu begitu? Karena ayat-ayat yang pakai ya ayyuhalladzina amanu kecenderungannya itu diturunkan di Madinah. Itu 98%. Kalau di Madinah ya ayyuhannas, hei manusia itu. Satu, kedua, ayat ini pasti ayat penting, ayat tauhid dan ayat yang mengenai hukum-hukum. Maka saya suruh menghentikan dulu supaya ada perhatian. Diteruskan. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan paksa. Satu, suami tidak boleh maksa-maksa istrinya. Sayang ayat ini jarang diterangkan ulama. Karena rata-rata ulama laki-laki. Jadi cari yang enaknya saja. Suami istri harus taat pada suaminya, istri yang membangkang akan dilaknat malaikat sampai pagi. Itu betul ada, tetapi itu yang diteruskan. Tapi tidak pernah diterangkan sebusuk-busuk suami adalah suami yang suka menyakiti hati istrinya. Ini jarang diterangkan karena ulama rata-rata laki-laki. Wijayanto laki-laki tapi juga melanggar, jadi tidak termasuk. Berarti gitu. Harus fair ya? Iya, harus fair. Terus? Dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka. Ya, tidak boleh menyusahkan istri. Suami yang baik menurut surat Anissa ayat 19 tidak boleh menyusahkan istrinya. istri tidak boleh disusahkan hanya karena apa? Hanya karena materi apalagi. Mm-hmm. Nah, maka ayat berikutnya masih jelaskan. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Nah, apalagi karena materi. Ibu-ibu, suami kepada istri tidak boleh, istri dibentak-bentak biar minta gajinya sedikit. Juga punya hubungan reciprocity, artinya tidak boleh timbal balik. Istri nanti kalau masak yang enak-enak dibikin pedes karena tahu suaminya enggak doyan pedes. Nah, tapi kalau masak 5K karak kerupuk kopi sama kangkung dibikin aja semuanya yang enak biar dihabisin, toh itu enggak bergizi. Nah, ini namanya tendensius. Maka suami dengan istri ada pola yang hubungannya tidak boleh hubungan transaksional. Maka suami Mas Agus ngasih Mbak Anissa tidak boleh gaji tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta, ini 9 juta 700 kurang 300. Kemarin masakmu enggak enak, potong 300 enggak boleh seperti itu ya. Gitu. Nah, ini biasanya 5 juta, ini 4 juta 700 kurang 300, lihat setrikamu miring ini, potong 300. Kalau dilebihkan boleh dong Ustaz. Nah, itu lebih baik namanya suami. Juga istri, Mbak Anissa tidak boleh melayani Mas Agus berdasarkan oleh gaji. Kasih minum, oh, kok minum kok pahit ini gimana Anissa ini? Oh, kemarin kurang 600, mana yang 600 nanti tak kasih gula. Enggak boleh seperti itu, nah, itu namanya transaksional. Maka ayat ini bicara, jangan menyusahkan istri, jangan memaksa-maksa istri, dan jangan suka menyakiti hati perempuan. Ini sebaik-baik suami adalah baik dengan istrinya. Maka jangan bersikap kasar kepada istrinya. Itu. Diteruskan ayatnya. Ya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Nah, memang ada pengecualian. Kalau istri berbuat keji, maka boleh kasar. Artinya dia dibentak sampai sakit hatinya, ya nggak apa-apa, biar ada penjeraan. Okay. Itu pun juga tidak untuk menciderai, hanya untuk biar dia jera, penjeraan. Iya, dibentak nggak apa-apa. Dan juga sebaliknya, jangan dikira istri itu nggak boleh mentak suami. Boleh. Kalau suaminya berbuat keji dan nyata, terbukti, bukan hanya dari gosip sana gosip sini, terang-terangan nyata, maka nanti ada satu hadis lain kali kita bahas, mudah-mudahan saya masih laku di Antv. Tapi prinsipnya ada seorang istri, kalau melihat suaminya pelit, maka istri boleh mencuri harta suami. Adalah Hindun, istrinya Abu Sofyan, itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu kaya raya, gonta-ganti handphone, kadang-kadang pakai ini, pakai itu, pakai Facebookan, macam-macam, mobilnya banyak, anak presiden apa lagi. Itu, tapi dia pelit, gitu. Dia pelit. Ini itu contohnya, pokoknya dia pelit, tidak memberi belanja yang cukup pada saya, gitu. Tentu ini tidak berlaku pada suami kita, mudah-mudahan itu. Tentu masalah ini, Mbak Anissa, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah ini sekaligus untuk memberikan klarifikasi bahwa suami-suami kita, suami-suami yang baik tidak termasuk. Ini hanya pengandaian saja. Maka Hindun, saya suka mengambil harta Abu Sofyan, harta suaminya itu sekedar untuk keperluan saya. Malah Rasulullah nambahi, silahkan kamu ambil, curilah untuk keperluanmu dan anak-anakmu. Karena istri dan anak-anak adalah tanggung jawab suami. Maka sekali lagi, dalam konteks yang kita bahas sekarang ini, janganlah jadi suami-suami yang galak, yang kasar. Di dalam Islam, sikap yang tidak boleh, walaupun dia tidak kasar, tetapi kalau dia saklek, jutek, dalam bahasa agama namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Jadi wajahnya ngumpul kayak luhan, ditanya gak ngenakan. Dari mana Mbak Anissa? Dari belakang, mau kemana, mau ke depan? Rumahnya mana? Indonesia. Nah, itu walaupun itu benar, tapi gak baik. Mudah-mudahan kita terhindar itu. Lanjut Ustaz. Ya, sayang sekali kayaknya waktunya kita harus memberi kesempatan yang lewat. Iya, mungkin juga masih banyak pertanyaan ya di benak ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati dan sekarang kita akan melanjutkan tausiah dari Ustadz Wijayanto. Ustadz, mungkin kita akan lanjutkan mengenai ayat tadi yang belum selesai ya. Supaya ada poin yang tertangkap, karena sesuatu itu kalau separuh-separuh pasti tidak enak dan tidak tuntas. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi Ustadz. Iya. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Iya, kita review ulang, suami tidak boleh berbuat kasar kepada istrinya. Tidak boleh menyusahkan. Tidak boleh membentak-bentaknya kecuali dalam keadaan dia berbuat keji misalnya. Artinya istri yang keji boleh dibentak, suami yang berbuat keji. Apa itu keji? Ma'amalil hayawan. Kalau suami atau istri bertindak sebagaimana hewan, maka dibentak. Boleh. Kemudian tidak boleh menyusahkannya, dan supaya dia wa'asiruhuna bil ma'ruf. bergaulah mereka dengan bergaulah antara suami itu dengan ma'ruf. Kata ma'ruf dari kata arafah. Arafah itu dimengerti, maksudnya adalah saling pengertian. Suami dan istri harusnya saling pengertian. Nah, maka sangat tidak terpuji kalau suami bersikap galak kepada istrinya. Karena saling pengertiannya itu, kalau suami itu pengertian pada istri, tugas istri itu berat sekali. Ada suami yang meremehkan istrinya karena dia merasa istri hanya di rumah, hanya sumur kasur dapur, masak macak manak. Dia katakan itu, padahal setelah dihitung-hitung, istri itu kadang-kadang di rumah jalannya lebih dari 5 kilo. Sumur kasur dapur, isa-isa, mbah-mbah, ulah-ulah kalau orang Jawa itu sampai jemput sekolah ke sana kemari, itu 5 kilo. Suaminya kerjanya jauh, Anissa, tapi naik mobil, sampai di kantor pun naik lift, jadi gak ada 1 kilo. Maka berat jadi wanita, ya kan Bu? Iya, setuju. Kalau dibilain langsung, iya. Nah, maka tidak layak bagi kita kalau tidak saling pengertian. Maka ayat ini bicara tentang wa'asiruna bil ma'ruf. Suami pengertian pada istri, maka contohlah Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang menjahit bajunya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kerjaan domestik ada kalanya memang bukan hanya semata-mata untuk istri saja. Halal juga dilakukan oleh suami. Rasulullah kadang-kadang membersihkan rumahnya sendiri. Maka boleh suami itu ngepel dan seterusnya. Bukan kok terus kita main bentak-bentak juga gak benar. Suami, nyontoh Nabi sana ngepel. Sana ya, bukan seperti itu. Tapi artinya saling pengertiannya itu. Mudah-mudahan para suami di rumah mendengar dan bisa mengamalkan. Amin. Kita lanjutkan ayatnya, Pak Ustaz. Oke, kayaknya sudah ada yang mau nanya mungkin. Kok ibu-ibu? Iya, saya kelihatan sudah mau maju-maju ya. Namanya siapa, Bu? Saya Rati. Bu Rati. Ya, Rati ya. Saya mau bertanya bagaimana agar lebih sabar menghadapi suami, Pak? Iya. Ya gitu aja. Lebih sabar dan ikhlas mungkin ya, Bu. Karena ikhlas itu yang susah itu, Ustaz. Iya. Maka untuk menjawab, biar Al-Quran saja yang jawab, diteruskan ayatnya. Kebetulan ibu kok tahu aja, sabar langsung. Allah tahu pertanyaan ibu, langsung disambung. Ayatnya itu bicara tentang itu. Ya, diteruskan. Nah. Allah itu pintar, Bu. Kalau enggak pintar, bukan Allah. Itu narasumber dan host untuk ini. Ya, terutama host. Ya. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Nah, ini pertanyaan bagaimana sabar, kan? Jadi, kalau tidak suka pada suami, maka bersabarlah. Enggak suka sama istri, bersabarlah. Kenapa? Karena kalau enggak begini, nanti suami istri mudah sekali divorce, mudah lagi cerai. Hanya tempe hilang 2 jam minta cerai. Nah, jangan benar 3 hari enggak tidur rumah gitu. Hanya karena suaminya makannya banyak, tidur pendah, ngorok, kentutan, bau, sebenarnya langsung minta cerai, ya enggak benar. Nah, jadi yang prinsip-prinsip itu harus boleh ditegakkan, tetapi kalau hal yang kecil-kecil kita bersabarlah. Kenapa harus sabar? Ayatnya diteruskan. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, dengan sabar ada rasa syukur. Maka sabar dan syukur itu dua keping mata uang yang dia dua sisi yang dimana dia tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi bagaimana memang kesabaran itu akan melahirkan kesyukuran. Ibu gak suka sama suaminya, suaminya dulu wajahnya menarik kok sekarang mendorong. Dulu menarik, sekarang mendorong. Ternyata ada yang disyukuri, ya mohon maaf itu. Jangan tersinggung yang punya suami mendorong. Maksudnya begini, dengan suami yang wajahnya kurang menarik, ternyata malah setia, gak pernah selingkuh. Ong jelek kan gak ada yang mau. Jadi alhamdulillah. Istri saya dulu kutilang kurus, tinggi langsing, sekarang kok gemuk, gemblot, pertumbuhannya menyamping gitu. Itu nggak boleh diprotes tuh. Jangan Ustaz. Protes, alhamdulillah di Jakarta sering banjir, nanti nggak usah cari pelampung. Nah, kan gitu. Jadi kalau ada banjir tinggallah istri keluar langsung tenggurup gitu aja. Ayo anak-anak naik, kan kita enak sekali kan gitu. Ternyata biasanya orang naik sofa, ini malah sofa dinaikkan istri. Itu caranya. Nah, tentu nanti ada prinsip-prinsip. Kalau memang itu prinsip-prinsip yang tidak bisa dibenahi hanya dengan kesabaran, karena kesabaran itu juga ada proses, bukan sekedar untuk di hati, tapi juga ada langkah. Maka diperlukan juga misalnya ada orang ketiga. Nah, seterusnya gimana nanti? Mengenai sabar ya Ustaz tadi ya. Iya. Sejauh mana nih seorang istri harus bersabar menghadapi suami yang kasar? Udah kasar, galak, pelit pula misalnya. Sejauh mana nih seorang istri harus sabar? Ya, mudah-mudahan ini bukan curhat loh ya. Oh, bukan. Saya tahu mungkin nggak seperti itu. Ya, sabar, pelit, udah mentak-mentak lagi. Kasar ya. Ya. Kayaknya saya harus menjawabnya tidak bisa sekarang ya. Oke, okay, kalau gitu pemirsa, kita akan kembali lagi tanya jawab dengan Ustadz. Mungkin juga masih banyak hal menarik yang bisa kita kupas bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati, dan hari ini kita sedang membahas mengenai suami yang kasar. Ustadz, tadi pertanyaan saya belum terjawab tuh. Bagaimana posisi seorang istri, kesabarannya sampai sejauh mana untuk menghadapi suami yang kasar? Pertama, banyak stigma dan statement yang tidak benar di masyarakat. Kadang-kadang orang mengatakan, wah sabar itu ada batasnya. Ketika orang berkata sabar itu ada batasnya, berarti orang itu sudah keluar dari kesabaran. Ya batas kesabaran itu kalau sudah mati, mau mati aja perlu sabar, nunggu antrian nanti ada di Yaumul Mahsyar. Maka kesabaran, cuman masalahnya juga ada stigma yang salah, orang sabar itu seolah-olah tidak marah. Nah, nanti tidur tempatku, oh, kita belum nikah masuk tidur bareng. Oh, so, bapakku sabar kok, enggak pernah marah. Saya ganti-ganti suami juga enggak apa-apa sama bapak. Itu bukan sabar namanya, bapak enggak jelas itu. Itu juga salah mengenai sabar. Maka kesabaran itu setelah dia dalam hati meredam, maka dia senantiasa dalam taat. Tiga hal yang dilakukan. Satu, orang sabar itu senantiasa dalam taat. Tidak boleh orang berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan. Berarti kita sama-sama penjahat. Kalau suaminya galak, dibalas dengan galak. Maka kalau dia mentak, kita mentak. Berarti sama-sama pembentak. Yang kedua, kita tetap di dalam tidak maksiat. Kita dalam taat, kemudian tidak maksiat. Nah, ketiga, menjaga keikhlasan, senantiasa dalam ridha-Nya Allah. Nah, ada langkah selain langkah di dalam diri kita adalah langkah keluar, yaitu mencari bertahkim atau cari walijah, yaitu orang ketiga. Nah, makanya kalau di Indonesia ada namanya P2A, penasihat-penasihat perkawinan itu. Untuk curhat itu ya? Iya, untuk curhat. Karena tidak mungkin masalah itu kalau dua orang berkonflik, tidak ada penengahnya, susah. Oh, jadi boleh ya Ustaz? Boleh, ngambil orang ketiga. Syaratnya adalah alul hal wal akad, bukan ke infotainment. Nanti malah menyebar ke sana kemari. Betul, itu, malah disebarkan. Lah, orang yang yang bisa tahu hukum agama. Karena kalau nggak tahu agama, nanti solusinya nggak benar. Wah, saya itu bosan sama istri saya. Ya ganti yang lain, saya cari variasi sana. Ah, ini berarti enggak tahu agama. Oh, saya selalu sedih. Ya sana ambil rekreasi kemana? Enggak benar. Padahal kesedihan orang Islam itu larikan kepada Allah. Ambil air wudu, kamu beribadah bersama dan seterusnya. Dan juga yang bisa dipercaya. Nah, jangan sampai orang kalau dicurhati terus kesana kemari. Makanya kita tidak boleh mengambil orang yang bukan kalangan kita. Maksudnya dia tidak tahu atas asas-asas agama dan dia tidak tahu hal tersebut. Nah, kalau masalah kesehatan itu bukan berarti ulama yang memberikan penjelasan. Ulamanya diberi tetapi dokternya dia. Nah, karena konfliknya karena apa? Oh, ternyata enggak punya anak-anak. Oh, maka terapinya adalah terapi yang satu ke dokter yang medis. Itu bukan ke dukun, ke untuk cari pecahan batu terus cium-cium-cium, enggak ada seperti itu. Ya, secara jasmani dan juga rohani ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz, satu lagi terakhir dari saya, kalau misalnya udah kasar, tidak sabar gitu kita ya, terus sampai kapan kita mempertahankan pernikahan itu? Iya. Apa pertama, terus atau boleh menyerah di situ? Pertama, perceraian itu adalah sesuatu yang kalau bisa dihindari, itu langkah terakhir, itu amputasi. Sepanjang bisa, kayak orang luka, luka itu kalau bisa digaruk, garuk aja. Kalau nggak sembuh baru dibalsem, nggak sembuh dikeroi, nggak sembuh disuntik. Kalau nggak sembuh baru dipotong, baru gatel-gatel kok minta dipotong ya, jangan. Ya, perceraian juga seperti itu. Okay, nah, jadi langkah sabar, terakhir. Itu langkah terakhir. Ya. Kemudian cari orang ketiga hingga menyelesaikan masalah, insya Allah sampai situ saja ya, Ustaz. Ya. Ada kesimpulan yang bisa Ustaz berikan kepada para pemirsa semuanya? Pertama, bahwa suami dan istri adalah kehidupan yang bersama. Kita tidak bisa merasa bahwa semuanya otoritas suami, tidak, semuanya otoritas istri juga. Enggak benar. Maka harus ada sharing dalam keluarga. Dua, suami adalah ayah, suami adalah ayatun, pertanda. Maka suami harus bisa menjadi suami yang mempesona, bapak yang mempesona, ibu juga ibu yang mempesona, sehingga kedua-duanya nanti menjadi pribadi dan teladan. Ya. Mudah-mudahan hari kita nanti saya dibukakan untuk keberkahan. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik, abwaba barakah, abwaba nafi'ah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemanfaatan, dan pintu-pintu sakinah, mawaddah, warahmah bagi keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan siaran ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir sini orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah keluarga-keluarga kami yang qurrata a'yun, yang sejat di pandang mata, yang menjadi imam bagi orang yang takwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Begitulah doa membuka hari yang insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih banyak Ustadz Ujayanto. Terima kasih juga ibu-ibu yang telah hadir studio, dan tentunya juga pemirsa yang menyaksikan acara Cahaya Hati. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Saya Anissa Pohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.